Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullad dhalalatin finnar. A'adhanallahu wa iyyakum minha. Ayuhal ahibbah, ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat kesempatan dan kesehatan dan juga nikmat umur panjang sehingga di hari ketujuh ini kita masih bisa berpuasa Ramadan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amalan ibadah kita, sholat kita, puasa kita, doa dan sodakoh-sodakoh kita, serta dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada sesi awal ini saya akan menyampaikan pembahasan tentang bahaya dosa riba. Riba ini banyak sekali terjadi di masyarakat dengan berbagai macam bentuk dan jenisnya. Banyak di antara mereka yang masih terjatuh ke dalam permasalahan ini, entah karena ketidaktahuan akan hukum perkara tersebut atau sudah tahu tetapi kalah dengan hawa nafsunya sehingga dia tetap terjatuh dan melakukan perbuatan riba. Maka pada kesempatan pagi hari ini sangat penting untuk disampaikan mengenai ancaman-ancaman baik dalil dari Quran ataupun al-hadis berkaitan dengan riba. Semoga dengan kita mengetahui ancaman tersebut menjadikan kita lebih berhati-hati di dalam bermuamalah dan lebih bisa mengekang hawa nafsu kita agar tidak terjatuh ke dalam perbuatan riba. Karena di antara sebab terbesar seseorang terjatuh ke dalam riba karena dia tidak bisa menahan hawa nafsunya dan lebih kepada menuruti gaya hidup. Iya. Banyak seseorang terjatuh ke dalam riba karena dia cenderung mengikuti hawa nafsunya dan mengikuti gaya hidupnya padahal dia tidak mampu untuk itu. Sehingga akhirnya dia tidak melihat apa yang dia lakukan itu adalah riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," dalam surat Ali Imran ayat 130. Antum catat, di rumah nanti bisa dibaca kembali. Ya, atau mungkin bisa nanti disampaikan kepada saudara yang lain, ya. Allah taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "la ta'kulu riba," janganlah kalian memakan riba, "ad'afan mudha'afah," dengan berlipat ganda atau berkelipatan, besar ataupun kecil. "Wattaqullah," bertakwalah kepada Allah, "la'allakum tuflihun." Qala Allah, "Wattaqullah," bertakwalah kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa riba termasuk dosa besar. Ya. Lawan daripada takwa adalah maksiat. Nah, "la'allakum tuflihun," agar kalian beruntung. Kalau kita cermati dan kita lihat di masyarakat, banyak dari mereka yang terjatuh ke dalam riba, hancur hidupnya. Tidak beruntung. Usahanya hancur, bisnisnya bangkrut, ya, dikejar hutang, asetnya disita oleh pihak bank. Dan ini wakil terjadi. Banyak sekali kita melihat di sekeliling kita. Kebanyakan orang yang membangun usahanya dari riba atau dengan cara riba, usahanya rusak, hancur. Nah, maka siapa yang ingin selamat, ingin beruntung, jauhi riba. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Secara umum kita bertakwa agar beruntung, dan terkhusus di dalam ayat ini, yaitu permasalahan tentang riba. Jangan tergiur ketika melihat seseorang banyak punya ini, punya itu, kemudian usahanya maju, padahal dari harta riba, itu hanya zahir. Itu hanya tipu daya syaitan, agar menampakkan kepada manusia bahwa usaha dia berhasil meskipun dari cara riba. Lihat di akhirnya nanti. Ya, lihat di akhirnya. Akan binasa. Nah, dan berakhir dengan ketidak punya apa-apa. Kenapa? Ya tadi, disita, diambil oleh pihak bank atau debt collector. Ya. Na'udzubillah. Wa qala Allahu ta'ala, Allah taala juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275, "Alladzina ya'kuluna riba," orang-orang yang makan riba, "la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas," nanti di akhirat mereka tidaklah bangkit kecuali bangkitnya atau berdirinya seperti orang yang kesurupan, tersungkur, terjatuh. Ya, disebutkan oleh para ulama, apa yang dimakan dari riba itu dosanya akan mengembang. Sebagaimana riba itu maknanya, ya, yarbu, tumbuh, berkembang. Ya, dosa berkembang di dalam tubuhnya. Sehingga ketika dia dibangkitkan pada hari kiamat, ketika kaum muslimin semua bersegera menuju Rabb mereka di padang mahsyar, ya, mereka orang-orang yang makan riba dibangkitkan dalam keadaan tersungkur-sungkur. Tidak bisa tegak berdiri. Kenapa? Terlalu berat. Na'udzubillah. Naam. Ai la yaqumun min quburihim yaumal qiyamah illa kama yaqumul ladzi qad mastahu syaitan. Mereka tidak bangkit dari kubur mereka pada hari kiamat kecuali seperti orang yang kesurupan syaitan. Ya, wasara'ahu, tersungkur. Ya. Tidak bisa berdiri tegak. Naam. Wa qala Qatadah, berkata Qatadah, "Inna akil riba yub'atu yaumal qiyamah majnunan." Sesungguhnya pemakan riba akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan gila. Iya. Dalam keadaan gila. Jangankan di akhirat. Di dunia sudah banyak yang gila. Di dunia sudah banyak yang gila gara-gara riba. Nah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Waruya an Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud an Abi, idza dhahara az-zina war riba fi qaryatin adzinallahu biha lakiha." Kalau perzinahan dan riba sudah tersebar di suatu daerah, Allah mengizinkan kebinasaan tempat tersebut. Ya. Allah hukum dengan kebinasaan tempat tersebut. Ya. Hadis rawahu Ahmad. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dhahara fi qaumin ar-riba illa dhahara fihimul junun." Tidaklah nampak riba ini, yang tersebar perbuatan riba di suatu kaum, illa dhahara fihimul junun, kecuali akan nampak orang-orang gila. Benar apa enggak? Ya. Caleg gagal, gila. Ya. Mereka terjatuh ke dalam riba, ya. Untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif misalnya, menghabiskan uang, ya, mereka rela pinjam ke bank ratusan juta, ya. Kemudian dia gagal, gila. Asetnya diambilin oleh pihak bank. Dia tidak mampu membayar, ya. Dikejar-kejar hutang, stres, gila. Sampai ada rumah sakit khusus caleg gagal, masya Allah. Nah, karena memang banyak, kita lihat, ya. Kita lihat melenguk, ya, melamun, stres. Ya, kenapa? Tadi sudah habis uang banyak, kemudian gagal. Ya, tinggal dia melihat hutangnya yang banyak dan bunganya yang terus berkembang. Karena dia tidak mampu membayar, diambil aset-asetnya. Ya. Dan ini banyak terjadi. Juga banyak para pengusaha yang stres juga, yang gila. Kenapa? Ya tadi, usahanya bangkrut, kemudian hutangnya masih menumpuk, bunga terus berjalan, bahkan bunganya ini kalau dihitung-hitung bisa mencapai nominal yang dia hutang, ya. Gimana tidak stres, ya. Kita punya hutang sedikit saja sudah stres, gitu ya. Sudah tidak nyaman hidup, apalagi yang ratusan juta, ya. Nah, barakallahu fikum. Ada kemarin dari saudara yang cerita, ya, di kampung si fulan untuk nyalek jadi anggota, ya, pada tingkat kabupaten menghabiskan dana 1 miliar. Bayangkan 1 miliar. Dari mana dananya? Saya melihat dia tidak mempunyai kelebihan yang banyak. Ya dari bank. Ya. Barakallahu fikum. Kasihan. Ya. Kasihan. Gagal pula. Qala wala dhahara fi qaumi zina, dan tidaklah nampak atau tersebar di suatu kaum perzinahan illa dhahara fihimul maut, kecuali akan banyak nampak pembunuhan atau kematian. Ya. Ini wanita hamil tanpa suami. Anak-anak yang jadi korban. Ketika hamil, dikubur hidup-hidup. Dibuang begitu saja. Nah, ini diantara dampak daripada perzinahan. Benar apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Tidaklah nampak perzinahan di suatu kaum, melainkan akan banyak kematian. Di antaranya ini, anak hasil zina, dikubur hidup-hidup, dibuang, dihanyutkan di sungai, ya, naudzubillah. Dan tidak jarang pun terjadi pembunuhan karena istrinya diselingkuhi oleh orang lain, ya, ketahuan oleh suaminya dibunuh, ya, istrinya dibunuh, juga pasangannya dibunuh. Ya. Apa sebabnya? Perzinahan. Ya. Nah, hadis sahih di ghairih riwayat Al Baihaqi. Nah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna akila riba," bahwa pemakan riba, "yu'adzabu min hina yamutu ila yaumil qiyamah," dia akan diazab dari sejak kematiannya sampai hari kiamat. "Bisibahah bin naharil ahmar," dengan dia diperintah untuk berenang di sungai yang berwarna merah, misludam, seperti darah. Ya, ini diantara azab di barzakh, belum hari kiamat. Sejak meninggalnya dia sampai hari kiamat, dia akan diazab dengan diperintah berenang di sungai yang merah seperti darah. Wa yulqamul hijarah, dilempari dengan batu-batu. Azab pemakan riba. Wa huwal malul haram allazi jama'ahu fid dunya, yang mana batu tersebut adalah dari harta-harta yang dia telah kumpulkan di dunia. Yukalipul masyakkatu fih, masyakkah menimbulkan kesusahan nanti di akhirat. harta yang haram secara umum, baik dari cara riba ataupun korupsi ataupun menipu ataupun lain sebagainya, dari cara-cara yang haram ini tidak akan mendatangkan keberkahan hidup. Sebaliknya akan menjadikan hati gundah geliat, ya, gundah, khawatir, gelisah, tidak tenang hidup. Selalu dihantui dengan dosa dan bersalah. Ya. Banyak uang tapi hidup tidak tenang. Apa yang didapatkan dari situ? Ya. Tidak ada kemanfaatan. Lebih baik hidup sederhana, tenang, ibadah ke masjid, ya. Waktunya sholat-sholat, tenang. Ya. Dibandingkan banyak harta, banyak aset, tetapi hidupnya tidak tenang. Sementara kita hidup di dunia mencari apa? Ketenangan. Kalau hidup seperti ini, apa yang kita dapat? Ya. Jauh daripada ibadah, jauh daripada ketenangan, ya. Disebabkan perbuatan-perbuatannya sendiri. Qala yulqamu hijaratan min narin. Dia dilempari batu dari neraka. Kama ibtala al-haram alladhi jama'ahu fid dunya. Sebagaimana harta haram yang dia telah kumpulkan di dunia. Ya. Hadzal azab lahu fil barzakh qabla yaumil qiyamah. Ma'alaknatillahi lahu. Ini baru azab di barzakh sebelum hari kiamat, bersamaan juga dengan laknat Allah. Hadis sahih riwayat Bukhari, ya, dari sahabat Samurah bin Jundub. Ya. Ini hadza huwal azab lahu fil barzakh. Ini baru azab di barzakh qabla yaumil qiyamah, sebelum hari kiamat, bersamaan juga dengan laknat Allah. Ma makna laknah? Apa makna laknat? Al-laknah hiya at-tardu min rahmatillah. Terusir dari rahmat dan kasih sayang Allah. Ini makna laknat. Jadi kalau kita mendengar Allah melaknat, itu maknanya dijauhkan dari rahmat Allah. Atau terusir dari rahmat Allah. Kira-kira kalau Allah sudah meninggalkan rahmatnya kepada seorang hamba, apa yang akan dialami oleh hamba tersebut? Akan jauh daripada ketenangan. Jauh daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Sementara kita hidup, yang kita cari adalah keberkahan, rahmat Allah, kasih sayang Allah, penjagaan Allah. Ya. Adapun Allah melaknat, Allah berlepas diri dari perbuatan-perbuatan mereka. Allah hilangkan penjagaan dari hamba tersebut, disebabkan perbuatan diri-diri mereka. Kama sahha an Rasulillah, sebagaimana yang telah sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, arba'atun haqqun 'ala Allah alla yudkhilahumul jannah. Empat golongan yang pasti Allah tidak akan masukkan mereka ke dalam jannah. Wala yudziquhum na'imuha au na'imaha, dan Allah tidak rasakan untuk mereka kenikmatan jannah. Yang pertama, mudminul khamri, pecandu khamr. Ya, saya ulangi, empat golongan yang pasti Allah tidak akan masukkan mereka ke dalam jannah dan tidak akan rasakan untuk mereka nikmat jannah. Yang pertama, mudminul khamri, pecandu minuman keras, pecandu khamr, segala sesuatu yang memabukkan khamr. Ya, kullu muskirin haram, segala yang memabukkan haram. Wa kullu muskirin khamr, segala yang memabukkan adalah khamr, mau bentuknya ya oplosan atau anggur atau bir, apapun itu yang memabukkan, atau heroin, narkoba, sama. Yang kedua, wa akilu malil yatim bi ghairi haq, dan pemakan harta anak yatim tanpa hak. Ini terkadang anak yatim banyak hartanya peninggalan dari orang tua. Ya, ini amanah yang betul-betul harus dijaga. Ya, ini amanah untuk mereka, anak-anak yatim. Jangan karena kita sebagai wali, ya, dari anak tersebut, atau kita menikahi ibunya, kemudian semau kita dipakai hartanya, kita belikan apa motor untuk diri kita, kita belikan pakaian untuk diri kita, kita pakai untuk mewah-mewahan, ya. Nah, jangan, kecuali dengan sesuatu yang ma'ruf. Ma'ruf, misal karena anak ini hidup bersama kita, ya, kemudian dari harta peninggalannya kita belikan makan, ya, untuk kebutuhan mereka. Kalau orang tuanya tidak mampu, maksudnya yang walinya tadi tidak mampu. Tapi kalau mampu, lebih baik berlepas, ya. Biarkan harta anak yatim untuk mereka ketika dewasa. ya, cukup ya, sebagaimana kita telah menikahi ibunya, maka itu menjadi anak kita. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, wal'aku liwalidayhi illa ayyatubu, ya, yaitu orang yang durhaka terhadap kedua orang tuanya, illa ayyatubu, ya, kecuali mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yatubu untuk semua perkara di atas, bertobat dari khamr, ya, bertobat dari makan riba, bertobat dari makan harta anak yatim, bertobat dari durhaka kepada orang tua. Ya. Ada yang terlewat tadi ya, akil riba belum termasuknya. Jadi yang pertama mudminul khamr, pecandu minuman keras. Kedua akil riba, makan riba. Yang ketiga pemakan harta anak yatim tanpa hak akan kepada kedua orang tuanya, kecuali apabila mereka bertaubat. Hadis sahih Ibnu Majah. Qala wa qad warada anna aklata riba yuhsyauna fi suratil kilab wal khanazir min ajli hilatihim an akli riba. Ya. Disebutkan dalam suatu riwayat bahwa pemakan riba nanti akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam bentuk anjing dan juga babi, disebabkan tipu daya mereka di dalam memakan riba. Ya, nih saya pinjemin uang. Ya, nanti saya pakai motor kamu. Ya, motor kamu disimpan di saya pakai motornya. Ini hial. Ya, barakallahu fikum. Supaya kalau misalnya hutang 1 juta kembali 1.200.000 terlalu nampak, terlalu jelas. Oh, ada lebihannya riba. Ah, udah cara yang lain saja, saya mengambil manfaatnya. Ya, dengan memakai kendaraan dia, motor dia, milik-milik dia, ya, milik orang yang berhutang, ya. Nah, untuk mengelabui orang, ya, seperti halnya orang-orang Yahudi. Ya. Kama musikha ashabus sabti hina tahayyalu an ikhrajil hitan allati nahahumullahu an istiradihim yaum sabat. Seperti orang-orang Yahudi, mereka dilarang untuk mengambil ikan pada hari Sabtu. Ya. Orang Yahudi dilarang mengambil ikan pada hari Sabtu. Ya, ini syariat di masanya. Ya. Kemudian mereka mencari tipu daya. Ya. Diuji untuk tidak mengambil ikan pada hari Sabtu. Yang subhanallah, memang hari Sabtu itu Allah uji dengan dikeluarkannya banyak ikan. Ya. Kemudian orang Yahudi pasang perangkap hari Sabtu, diambilnya hari Ahad. Ya. Supaya anggapan mereka tidak terjatuh ke dalam ancaman. Ya. Mereka membuat hial, tipu daya. Ya. Hari Sabtu mereka pasang perangkap, hari Ahadnya dia ambil. Ya. Nah. Fahafarulah hiyadun taqa'u fiha yaumus sabat. Mereka membuat perangkap di hari Sabtu, fayakhudunaha yaumul ahad. Kemudian mereka mengambilnya pada hari Ahad. Falamma fa'alu dzalika masakhahumullahu qiradatan wa khanazir. Maka ketika mereka melakukan itu semua, Allah rubah mereka dengan bentuk seperti kera dan juga anjing. Wa hakadzal ladzina yatahayyaluna 'ala riba bi anwa'il hiyal. Demikian juga orang-orang yang makan riba dengan tipu daya yang mereka adakan, Allah akan rubah seperti dirubahnya orang-orang Yahudi menjadi anjing, menjadi kera, menjadi babi. Ni'adzan billah. Fa inna Allah la takhfa 'alaihi hiyalul muhtalin. Sesungguhnya Allah tidaklah tersembunyi dari tipu daya orang-orang yang membuat tipu daya. Nah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-riba sab'una baban." Riba itu mempunyai 70 pintu. Ya, banyak macamnya, ada yang tingkatannya sangat besar, ada yang tingkatannya ringan. Ahwanuha, dan yang paling ringannya saja, mithlu ayyanki harajulu ummi. Ya, ayyanki harajulu ummahu. Seperti seseorang yang menikahi ibunya. Di riba mempunyai banyak macamnya. Ada yang paling besar, ada yang paling ringan. Dan yang paling ringannya saja seperti menikahi ibunya atau menzinahi ibunya. Nah, ni'adzan billah. Hadis rawahu Ibnu Majah. Juga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dirhamul ladzi yusibuhu rajul min riba." Satu dirham yang didapatkan oleh seseorang dari riba, asyad, lebih besar hukumannya, dosanya, min sitti wa salasin zaniyatin fil Islam, daripada 36 pezina atau berzina di dalam Islam. Hadis rawahu Tabrani dalam kitab Al-Kabir. Saya ulangi, satu dirham yang didapat seseorang dari cara riba lebih besar hukumannya, dosanya, daripada 36 yang didapat oleh para pezina di dalam Islam. Atau hasil zina di dalam Islam. Subhanallah. Ini sangat besar sekali dosa riba. Maka jangan sekali-kali kita menuruti hawa nafsu untuk terjatuh ke dalam riba. Sebetulnya riba itu mudah kita menghindarinya. Sebetulnya mudah untuk kita bisa terhindar daripada riba. Yaitu dengan apa? Dengan mengekang hawa nafsu dan gaya hidup. Coba tahan hawa nafsunya. Kemudian jangan turuti gaya hidupnya. Orang kredit mobil. Sampai ratusan juta. Mobil mewah misalnya. Apa yang mewah di sini? Yang sering lewat ya. Misalnya Pajero, Fortuner. Itu sebetulnya hanya menuruti gaya hidup dan kemewahan saja. Kalau yang dicari kebutuhan, Avanza 2000 murah. Gitu kan? Nah, paling 50 juta. Kalau memang mencari kebutuhan. Kalau misalnya dia ingin menuruti hanya kebutuhan saja, untuk memenuhi kebutuhan, yang penting gak kepanasan, yang penting tidak kehujanan, itu kan inti dari punya mobil. Punya rumah yang penting gak kepanasan, gak kehujanan, walaupun rumah kontrakan, walhamdulillah. Walaupun rumah apa adanya, walhamdulillah. Tidak mesti kemudian dia rela pinjam uang ratusan juta, bahkan miliaran, untuk bangun rumah mewah. Hanya ingin menuruti hawa nafsu dan gaya hidup saja. Jadi sebetulnya mudah untuk kita menahan diri, untuk kita terhindar daripada riba. Cukup mengekang hawa nafsu dan tidak menuruti gaya hidup. Demikian juga, seberapapun penghasilan kita, kalau untuk kebutuhan insya Allah cukup. Seberapapun penghasilan kita, kalau untuk memenuhi kebutuhan hidup cukup. Katakan penghasilannya hanya 2 juta per bulan. Tinggal dihitung saja, 2 juta ini kira-kira makannya apa? Makan telur, makan tempe, sesekali makan ikan. Disesuaikan. Tapi seberapapun penghasilannya 10 juta misalnya setiap bulan, tapi kalau untuk menuruti gaya hidup nggak akan cukup. Karena terkadang ketika naik gaya penghasilannya, meningkat juga gaya hidupnya. Yang tadinya ketika dia penghasilannya hanya 2 juta, yang dia pikir mungkin punya motor. Tapi begitu dapat gaji bertambah, mulai bertambah gaya hidupnya. Pengen punya mobil, pengen punya rumah, pengen punya ini dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya kalau memang kita untuk memenuhi kebutuhan saja cukup. Tinggal disesuaikan dengan kebutuhan kita setiap harinya. Wala wa anhu aidon, dan juga dari Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-riba sab'una huban." Riba mempunyai 70 dosa. Ahwanuha kawuku'i rajuli ala ummi. Yang teringannya seperti seseorang yang berzinah dengan ibunya. Iyadan billah. Hadis rawahu Ibnu Majah. Wa an Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sungguh Allah telah meridhoinya. Qala, beliau berkata, "Az-zaidu wal mustazidu finnar." Yang menambah dan yang meminta tambahan sama-sama di neraka. Misal gini. Berhutang, kemudian az-zaid siapa? Az-zaid itu yang menghutangi atau yang afan, yang berhutang, yang menambah. Mustazid yang meminta tambah. saya kasih hutang tapi saya minta tambah sekian. Karena kamu sudah jatuh tempo, maka saya minta tambah yang harusnya 1 juta jadi 1.100.000. Atau tebusan atau denda. Ya, denda jatuhnya ya. Lebih tepatnya. Ya'ni al-akhidu wal-mu'ti fihi sawa. Ya. Kata beliau, al-akhidu wal-mu'ti fihi sawa. Yang mengambil dan yang memberi sama. Yang mengambil dan yang memberi sama. Bahkan disebutkan dalam riwayat, Allah melaknat pemakan riba dan pemberi makan riba. Pihak bank, itu siapa itu? Pemakan atau pemberi? Pemakan, dia yang makan riba. Yang memberi siapa? Kita yang kredit ke mereka. Kita yang pinjam utang, pinjam uang ke mereka. Kita yang ngasih makan. Sama. Pencatatnya mendapatkan laknat juga. Saksinya mendapatkan laknat juga dari Allah. Semuanya sama. Semuanya sama. Ya zambillah. Ya. Karena kita dengan berhutang kepada mereka, 100 juta kembali 150 juta, itu yang 50 juta sedang memberi makan mereka. Sehingga makin mahmur mereka, makin betah di tempat riba. Dan itu kezaliman yang sangat besar. Ya, zalim kepada semuanya. Ya, terlebih kepada orang yang dibebani. Ya. Nah. Jadi sama saja. Ya, antara orang yang memakan riba atau orang yang memberi makan riba, sama. Wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, "Idza kana laka 'ala rajulin dain," kalau ada seseorang yang meminjamkan hutang, "fa ahdalaka syai'an," kemudian dia memberikan hadiah kepadamu dengan sesuatu, "fala ta'khudhu," maka jangan kamu ambil. "Fa innahu riba," karena itu adalah riba. Misal, ada seseorang datang kepada saya pinjam uang, ya, berapa? 5 juta, ini saya kasih. Kemudian dia ngasih hadiah, ini hadiah dari saya. "Fala ta'khudhu," jangan kamu ambil, karena itu adalah riba. Karena itu adalah riba. Adapun kalau lebihan, misal di akhir seseorang pinjam uang 1 juta. Di akhir, sebagai bentuk terima kasih, orang yang berhutang melebihkan ini. Tanpa dipersyaratkan di awal. Dia memang cuma-cuma ingin menolong, ingin membantu. Dipinjamkan 1 juta. Ya, tanpa mempersyaratkan apapun. Di akhir, sebagai bentuk terima kasih, orang yang berhutang menambah. Maka yang demikian tidak termasuk ke dalam perkataan Abdullah bin Mas'ud. Melainkan itu hanya sebatas rasa terima kasih dari orang tersebut. Ya. Nah, bentuk ihsannya sebagai balasan kebaikan telah dibantu oleh saudaranya. Ya. Wa qala al-Hasan, berkata juga al-Hasan rahimahullah, "Idza kana laka 'ala rajulin dain, fama akata min baitihi fahuwa suhtun." Apabila ada seseorang yang berhutang kepadamu, maka apa yang kamu makan dari rumahnya itu adalah suhtun, dosa. Ya. Pinjam uang. Kemudian habis dipinjamin, "Ayo makan-makan di rumah saya." Ya, pakai uang yang dari pinjamannya tadi. Ya. Habis minjam uang, kemudian uangnya dipakai belanja, makan-makan bareng, ya. Maka jangan dilakukan karena itu adalah suhtun, ya, dosa atau masuk juga dalam masalah riba, mengambil kemanfaatan dari pinjaman yang dia pinjamkan, yang dia hutangkan. Ya. Maka subhanallah, Raja Salman ketika beliau berkunjung ke Indonesia tahun berapa itu? 2015? Lupa ya, katakan tahun itulah. Ya. Itu meminjamkan uang sekian triliun ke Indonesia. Cuma-cuma, tanpa bunga, tanpa riba. Ya. Makanya mereka paham bahwa ketika seseorang mengambil kemanfaatan dari orang yang dia pinjamkan uang adalah riba, maka mereka mendatangkan pesawat sendiri, ya, dia mobil sewa, hotel sewa sendiri, makan ditanggung sendiri, semuanya ditanggung sendiri. Padahal Indonesia siap, Indonesia berterima kasih, pasti sudah menyiapkan tempat ini itu, tapi mereka nggak mau, karena situ tahu itu adalah riba, mengambil kemanfaatan dari orang yang telah dia pinjami uangnya tadi, ya. Maka subhanallah, ya, diberikan kemakmuran. Karena mereka betul-betul menjaga, menjauhi riba. Sehingga La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Menjauhi riba, meninggalkan riba. Allah jadikan negara Saudi negara yang makmur, ya. Barakallahu fikum, negara yang kaya raya. Nah, berkah hidupnya. Kemudian waqala Ibnu Mas'ud, man syafa'a li rajulin syafa'ah. Perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang memberikan syafaat, fa'ahdalahu alaiha. Kemudian laki-laki yang diberikan syafaat memberikan hadiah kepadanya, faqabilah, kemudian diterima hadiahnya, faqad ata baban aziman min abwabir riba. Sungguh dia telah melakukan pintu besar dari pintu-pintu riba. Akhrajahu Abu Dawud. Sebagai contoh, saya sebagai direktur di suatu perusahaan, misal. Kemudian saya pilih dari ya orang yang ingin masuk ke kerjaan tersebut. Antum mau masuk, ya. Masuk. Karena dia direktur, mungkin dia mempunyai syafaat. Oh, ini masih kerabatnya dari Bapak Fulan. Terima saja. Lalu diberikan hadiah dari syafaat yang dia berikan. Diberikan hadiah oleh orang yang dibantu. Maka itu termasuk riba. Ya. Faqad ata baban aziman min abwabir riba. Sungguh dia telah mendatangi pintu yang besar dari pintu-pintu riba. Karena memang tolong-menolong, ya. Yang diharapkan hanyalah pahala Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menghutangi orang lain, ketika dia memberikan syafaat kepada orang lain, itu dibangun di atas tolong-menolong, bukan kemanfaatan. Berbeda dengan mereka, ya. Pihak bank atau rentenir, ketika kita berhutang bukan untuk menolong, tetapi untuk mencari keuntungan. Mencari keuntungan. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian yang banyak terjadi di masyarakat kita, dan ini sepertinya yang paling banyak terjadi, yaitu kredit leasing. Ya. Kredit di bank. Hukum asalnya kredit boleh menurut pendapat yang rajih. Jadi hukum kredit ini ada dua permasalahan. Permasalahan yang pertama, tunai dengan kredit harganya sama. Ya, HP misalnya, tunainya 1 juta, kreditnya 1 juta. Dibayarnya secara kredit berangsur. Bulan ini sekian, kemudian diangsur bulan berikutnya tanpa ada perubahan harga kredit dengan harga kontan. Ini para ulama sepakat akan kebolehannya. Sepakat akan kebolehannya jika tidak berubah harga kredit dengan harga tunai. Adapun kalau harga tunainya 1 juta, harga kreditnya 1.200.000, ini terjadi khilaf. Dan wallahu a'lam, menurut pendapat yang rajih diperbolehkan. Dengan syarat tidak ada bunga atau denda dan tarik barang. Ya, jadi enggak apa-apa kalau misalnya ada ikhwah yang punya usaha baju dikreditkan, ya, tunai 50.000, kredit 70.000, tidak mengapa. Selama tidak dipersyaratkan dengan syarat-syarat yang tadi. Ya. Nah, yang tidak diperbolehkan adalah kalau ada syarat tertentu. Nah, sekarang kita lihat di leasing. Kalau antum telat bayar, kira-kira apa konsekuensinya? Ya. Didenda kan? Didenda, jatuh dia ke dalam riba. Ya. Atau ditarik barangnya bahkan kalau telat beberapa bulan. Nah, maka disitulah kreditnya menjadi haram karena ada syarat-syarat tertentu yang mengarahkan kepada riba. Bagaimana kalau saya selalu tepat waktu, selalu bayar tiap bulan tepat waktu, tidak pernah ini. Yang jadi permasalahan bukan kreditnya, tapi akadnya. Yang menjadi permasalahan adalah akadnya. Di awal sudah disebutkan kalau telat begini dendanya, nah sudah terjatuh dia. Ya, barakallahu fikum, jangan dilakukan. Kemudian yang sering terjadi juga bunga hutang. Ini pun tidak kalah banyaknya. Ya. Minjam ke bank 100 juta. Bayarnya berapa? Berapa persen? Biasanya kalau 100, bayarnya 130 atau 150, ya kan? Ya. Disitulah ribanya. Ya, membungakan hutang. Sebagaimana makna riba, yakni yarbu, ya, cara bahasa berkembang, berbunga. Ya, bunga hutang. Nah. Dari lembaga apapun, meskipun mengatasnamakan syariat, kalau prakteknya seperti itu, maka sama. Ya, sama jatuhnya riba. Ya. Atau mungkin meskipun bukan lembaga, sesama teman. Ya, pinjam 1 juta, nanti kembalikan 1 juta 100. Riba membungakan hutang tadi. Ya. Barakallahu fikum. Bagaimana dengan bank syariah? Bank syariah namanya saja. Padahal jatuhnya sama atau bahkan lebih. Ya, lebih berat daripada bank konvensional. Bank konvensional ketika kita hutang 100 juta, di perjanjian dikatakan bunganya sekian persen, 10% misalnya. Ya sudah, seterusnya 10% terus, enggak berubah. Segitu tiap bulannya bunganya. Tetapi di bank syariah mereka buat hial, tipu daya seperti tadi. Dengan mengatasnamakan mudharabah, bagi hasil. Bagi hasil itu punya kaidah. Ketika untung dinikmati bersama, rugi ditanggung bersama. Saya punya modal 50 juta. Ini kelola Abu Ardan. Ya. Ketika untung dibagi bersama, terserah mau 50% 50% atau berapa sesuai kesepakatan. Ketika rugi ya sudah ditanggung bersama. Ya saya rugi, ya beliau rugi. Yang mengelola rugi, sama-sama rugi, enggak dapat untung, ditanggung bersama. Nah, ini namanya mudharabah. Sementara di bank syariah mereka mengatasnamakan mudharabah. Ya, memberikan 100 juta. Ketika untung tiap bulan untungnya katakan 30 juta. Kesepakatannya 50-50%. Untung 30 juta berarti 15 juta buat pengelola, 15 juta dikasih ke bank. Bulan berikutnya untungnya sama, 15 juta, 30 juta dibagi 2, 15 juta masing-masingnya. Ya. Terus seperti itu. Begitu rugi, bangkrut usahanya, suruh bayar yang 100 juta. Setiap bulan dia sudah ngasih 15 juta, 15 juta, 15 juta dengan nama untung bagi hasil tadi. Begitu rugi, enggak mau menanggung bersama. Hanya ingin menikmati untung, tapi enggak mau menanggung rugi. Ya. Lebih parah mana prakteknya? Yang konvensional atau yang syariah? Yang syariah. Ya kan? Barakallahu fikum. Yang konvensional, sudah segitu-segitu saja. Tapi bank syariah, dengan bagi hasil keuntungan tadi, ya untungnya 50 juta misalnya. 25-25. Ya, dengan 4 bulan saja sudah 100 juta. Iya kan? Iya. Barakallahu fikum. Kemudian contoh lain, tukar-menukar. Ya, tukar-menukar uang ataupun barang riba. Ini sudah mau lebaran. Masih lama ya. Biasanya sudah banyak tuh mobil-mobil losbak itu di jalan dengan gepokan-gepokan yang 5 ribuan, 10 ribuan buat THR. Ya. Itu enggak cuma-cuma mereka. Enggak cuma-cuma. Ya, siapa yang mau cuma-cuma pepanasan melayani orang yang mau tukeran? Enggak ada yang mau. Mereka cari untung. Ya. Antum tuker 1 juta hanya dikasih sekian 950 atau berapa? Riba. Ya. Barakallahu fikum. Karena uang itu termasuk barang riba. Ya. Barakallahu fikum. Atau misalnya, jadi diperhatikan ya, nanti ketika antum tukeran uang dimanapun, mau di tukang gorengan nuker 100 ribu dikasih 90 ribu riba, ya, ataupun di tukang yang mengumpulkan uang ini sama, ya, riba. Ya, ketika memberi 1 juta dikasih hanya 950 juta riba, ya. Atau di Banten lama, ya, biasanya di Banten lama receh, ya, 10 ribu sudah disiapkan 9 ribu uang kepingan, ya, 9 ribu recehan. Ya, kita kasih 10 ribu dikasih 9 ribu. Ya, untuk dibagikan ke fakir miskin ya, atau orang pengemis yang minta-minta di seturut jalannya situ. Ya, enggak boleh dilakukan. Ya. Nah, barakallahu fikum. Jelas ya, tukar-menukar. Atau tukar-menukar emas. Ya, ini pedagang emas harus betul-betul mengilmui ya. Saya melihat, afan, di kampung saya banyak tukang emas. Akhir kehidupannya, tuanya itu sengsara, di banyak masalah. Ya, entah hutang di mana-mana, entah keluarganya berantakan, ya, entah penyakitnya sangat-sangat parah, ya, menakutkan, yang menghabiskan biaya sekian besar. Ya. Nah, kebanyakan saya lihat, ya, mengenaskan akhir hidupnya. Ya, karena mereka jualan barang riba, tapi tanpa mengilmui permasalahan riba. Ya, sebagai contoh yang sering terjadi di mereka, itu ada orang punya emas atau kalung misalnya 20 gram yang 22 karat. 20 gram, 22 karat. Laki-laki ini atau orang ini datang ke tukang emas, pengin emas yang 24 karat. Dia menukar dengan 10 gram emas yang 24 karat. Ini enggak boleh, riba. Karena barang riba ketika tukeran itu harus semisal, sama ya ukurannya, timbangannya, dan satu waktu. Maka seharusnya yang benar 10 gram emas 22 karat ya 10 gram emas 24 karat sama. Oh, rugi. Kan saya barangnya bagus, sementara itu barangnya jelek. Ya itu ketentuan syariat, enggak boleh kita. Ya, enggak boleh kita kemudian karena ini barangnya bagus, ya, dan itu barangnya jelek, yang barangnya bagus nilainya dibawahkan, direndahkan. Tidak boleh. Nah, atau tukeran tapi dengan jenis yang sama tapi bukan pada satu waktu. Yang ini bawa beras, yang ini bawa beras. Ya, sama-sama berasnya bagus, ya. Bukan beras, ya sama-sama nomor satu misalnya, tapi jenisnya beda. Ya, tukeran. Ini akarnya tukeran. Sini saya ambil dulu, nanti punya kamu saya kasihnya di rumah. Sama, jatuhnya riba. Yang tadi riba fadl dengan menambah. Yang kedua, yang mengakhirkan riba nasiah, menunda. Ya, nanti saya kasihnya di rumah dulu, ya. Sama jatuhnya riba. Ya. Barakallahu fikum. Ini tukar menukar ya. Dan sering kita lihat juga jual beli uang. Biasanya di kampung-kampung atau di komplek-komplek ada beli uang, ya. Tukang beli uang ya. Nah, beli uang kita punya uang jelek yang sudah hancur, robek, kena setrika, kena cuci, ya. 100 ribu, dibeli sama dia 80 ribu. Riba bukan? Riba. Tidak boleh, ya. Nah. Terus bagaimana supaya bisa manfaat? Bawa ke bank. Bisa diganti dengan nominal yang sama tanpa tanpa diambil nominalnya. Jangan dibeli, jangan ditukar atau dijual ke orang tadi. Karena 10 ribu yang kita kasih, dia kasih 8 ribu. 100 ribu yang kita kasih, dikasih 80 ribu. Nah, riba. Kemudian contoh lain, gadaian. Ya. Menggadai. Menggadaikan barang. Hukum asalnya boleh, kalau tidak melanggar syariat. Bahkan Rasulullah ketika meninggal dunia, baju besinya di mana? Masih digadaikan dengan seorang Yahudi. Ya, digadaikan dengan seorang Yahudi. Ya. Boleh. Ya. Yang tidak boleh adalah kalau barang gadaian itu dipakai. Dan ini banyak terjadi juga di masyarakat. Ya. Ada orang butuh uang 5 juta. Dan dia menggadaikan motornya. Dikasih nih 5 juta. Ini motor saya. Dipakai sama yang meminjamkan uang. Ya. Motornya motor 2019. Masih baru, Masya Allah. Dipakai buat ngojek sama dia. Hancur motornya. Begitu dia mau kembalikan uangnya 5 juta, motornya sudah hancur. Meskipun yang dikembalikan nominalnya sama 5 juta, tetapi yang meminjamkan uang tadi mendapatkan kemanfaatan dari barang yang dia gunakan sehari-hari, dia pakai ngojek, dia pakai ini, kebutuhan dia. Riba. Ya. Maka gak boleh gadaian yang semisal ini. Ya, gak boleh barang gadaian itu dipakai. Kecuali diberi harga. Boleh. Seperti tadi misalnya, pinjam 5 juta. Kemudian dia menggadaikan motornya, ini motor saya. Ya. Dipakai sama dia. Tapi dikasih harga. Setiap hari saya pakai motor kamu, dihargain 50 ribu. Berarti dia pakai 2 hari. Utangnya berapa tadi? 5 juta ya? 5 juta. 5 juta dikurangi berapa? 50 ribu. 2 hari dia pakai dikurangi 100 ribu. Berarti 5 juta dikurang 100 ribu berapa? 4 juta 900 ribu. Dia pakai sebulan motornya. 50 kali 30 berapa? 1 500. Berarti 5 juta sudah berkurang utangnya. 1 500. Karena motornya dipakai, dihargain. Yang demikian boleh. Karena gak cuma-cuma yang make tadi, dia kasih harga. Meskipun itu barang gadaian, tapi dihargain, disewa. Ya. Nah. Di kampung-kampung yang sering terjadi itu kebun. Kebun kelapa. Ya. Pinjam uang ke saudaranya. Berapa? 25 juta. Sudah. Barang gadaiannya kebun. Tiap bulan, tiap panen, kelapanya dipanenin, durenya dipanenin, dukuhnya dipanenin. Ya. Ini riba di situ. Sampai lama gitu enggak balik-balikan uang 25 juta karena enggak punya uang. Ya selamanya itu barang dia nikmatin. Berapa banyak? Ya. Mungkin kalau dikumpulkan dari hasil kelapa kan mahal. Nah, itu bisa kebayar yang 25 juta. Ya. Barakallahu fikum. Ini yang banyak terjadi di masyarakat. Nah, maka subhanallah penting bagi kita untuk mengilmui hal ini supaya tidak terjatuh ke dalam permasalahan yang subhanallah ringan terlihat tapi ternyata dosanya sangat besar. Di sini saya ambil dari kitab Al-Kabair. Al-Kabair yaitu kumpulan dari dosa-dosa besar. Ada sekitar 70 atau 80 dosa besar yang disebutkan di sini. Paling besarnya asyirku billah, kesyirikan kepada Allah. Ini riba. Dosa besar yang ke-12 ya. Nah. Ini subhanallah ya. Ini padahal kelihatannya seperti remeh, padahal dosa besar. Ini mudah-mudahan suatu saat kita bisa baca kitab Al-Kabair ini. Nah, supaya kita tahu, oh ini dosa besar, ini dosa besar. Ya, kita mengetahui bukan untuk terjatuh, bukan untuk melakukan, supaya bahkan jangan terjatuh dan bisa menghindarinya. Karena kebanyakan mereka yang terjatuh itu karena tidak tahu hukumnya. Tidak tahu kalau itu dosa dia kerjakan. Atau karena tahu dosa tapi karena tidak tahu ancaman-ancamannya yang mengerikan. Wah dianggap remeh saja. Ah dosa. Semua juga dosa. Semua juga ada resikonya. Ya. Padahal kalau dia tahu luar biasa. Nah azabnya. Baik. Dari gadaian ini hukum asalnya diperbolehkan kalau tidak ada arah kepada riba. Nah, namun jika barang gadaian itu dipakai, terjatuh dia ke dalam riba. Atau contoh lain, ya dari gadaian yang dihargain. Misal, saya pinjam uang 5 juta. Saya punya sapi yang bisa diperah asinya. Ya, asi air susu ibu ya. Air susunya bisa diperah. Kemudian air susu sapi. Saya kasih ini jaminan saya. Ya. Yang boleh dimanfaatkan oleh orang yang meminjamkan hutang itu adalah sebatas uang yang dia keluarkan untuk memberi makan sapinya. Misal, karena sapi ini diurus sama yang mempunyai hutang, setiap hari dia kasih makan rumput, hasil beli, perkiraan harganya 10 ribu, satu karung misalnya. Ya, maka susu yang boleh diperah untuk dia hanya senilai 10 ribu. Katakan seliternya harganya 5.000. Berarti dengan 10.000 dia hanya berhak mendapatkan berapa? 2 liter saja. Hanya berhak mendapatkan 2 liter. Kalau ternyata dia dalam sehari 4 liter, berarti kan 4 liter kalau dihargain 20.000. 10.000 dia makan riba. 10.000 dia makan ribanya. Ya. Kecuali kalau dihargainnya sudah 10.000 kan dari yang saya makan, yang saya belikan rumput untuk dia. Yang 10 ribu lagi saya gunakan untuk angsuran kamu. Saya potong dari 5 juta kurang 10 ribu. Besoknya ada kelebihan 10 ribu. Saya potong terus sampai akhirnya selama dia dimanfaatkan ya dan dihargain hutangnya terus berkurang. Digunakan untuk membayar atau cicilan hutang orang tersebut. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini diantara yang bisa saya sampaikan. Saya teringat ya penyebutan dari hadis yang diazab ya orang yang makan riba akan diazab dari sejak matinya sampai hari kiamat. Ada salah seorang ustadz menyampaikan kisah dari mantan karyawan bank. Ya. Jadi mantan karyawan ini taubat dari dosa riba, dari kerja di bank itu. Gara-gara melihat direkturnya. Direkturnya itu, dia direktur bank konvensional. Gajinya besar. Dan dia orang baik, soleh. Ya. Dia, sebenarnya saya sampaikan di sini ya. Dia sering mengumrohkan orang. Sering sedekah, sering infak ketika hidupnya. Qadarullah meninggal dunia. Ya. Saat mau dikubur, dia salah masuk lubang. Jadi dalam pemakaman itu, dalam hari itu ada 2 orang yang meninggal. Ya. Direktur bank dimasukkan, dikubur ke dalam salah satu liang, lahat. Setelah dikubur, ditutup, datang jenazah kedua. Ternyata yang dimasukkan itu salah. Harusnya direktur bank ini lubangnya di sebelah satu lagi. Ini milik jenazah yang kedua. Ya. Tetap ngotot, harus dibongkar. Diskusi-diskusi, ya, negosiasi tetap nggak bisa, harus dibongkar. Begitu dibongkar, ya, mau nggak mau dibongkar, dipindah mau dipindahkan. Begitu dibongkar, terkaget semuanya. Kayunya sudah terbakar, kain kafannya sudah terbakar. Naudzubillah. Ini diantara ya, pelajaran yang Allah perlihatkan kepada manusia untuk diambil pelajaran. Bahwa jangan kita bermudah-mudahan. Padahal subhanallah, tadi zahirnya dia orang soleh, dia suka infak, sodakoh, dia suka mengumrohkan orang. Gitu ya. Ya. Kita gak tahu. Mungkin dosa yang dia kerjakan jauh lebih besar. Ya. Dan menjadi salah satu azab dia di azab setelah kematiannya. Akhirnya tidak jadi. Jenazah yang kedua, ya sudahlah, ditutup lagi saja. Takut juga dia pakai bekas ya, jenazah yang terbakar tadi. Dikubur ke tempat yang lubang satunya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran ini. Ya. Lebih kita lagi sungguh-sungguh di dalam menjaga ya, muamalah kita. Ya. Terutama para penjual. Ya. Khususnya penjual-penjual yang menjual barang-barang riba. Nah, mudah-mudahan dengan ini juga kita lebih takut ya untuk berani bermuamalah dengan bank ya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa bank ya pinjamnya bukan cuma-cuma ya, bukan cuma-cuma. Tetapi mereka cari untung dan keuntungannya dari bunga ya. Kemudian terlupa pertanyaan yang sering diajukan, bagaimana kalau kita menyimpan uang di bank? Ya, tergantung niatnya. Kalau kita menyimpannya untuk membungakan, mendepositokan, ya ini nggak boleh. Ya, supaya nanti beberapa tahun ke depan, ya jumlahnya sekian, bertambah sekian, ya, untuk membungakan, mengambil bunganya, tidak boleh. Tapi kalau hanya sebatas untuk mengamankan, karena di rumah banyak maling, banyak rampok, khawatir hilang, dan lain sebagainya, wallahualam, masih diperbolehkan. Tetapi harus diperhatikan masalah bunganya. Ya, karena bunga ini akan terus ada setiap bulannya. Ya, dan tidak boleh diambil. Tidak boleh kita manfaatkan, meskipun untuk bayar listrik, untuk bayar sampah, untuk bayar apa, jangan. Tetapi diambil, dikeluarkan, dan dikeluarkan untuk hal-hal yang kotor, ya seperti bangun jalan, bangun selokan, sumur dan lain sebagainya. Jangan diinfakkan ke dalam masjid. Ya innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Ya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Ya. Maka jangan bunga riba tadi diinfakkan ke masjid. Ya, tidak boleh. Ya. Makanya sangat mengkhawatirkan orang-orang yang bangun masjid kemudian pasang kotak amal di jalan. Kita tidak tahu. Ya, mungkin ada orang yang menyumbangnya dari uang riba, mungkin orang yang buang sial, biasanya penjahat ada anggapan buang sial. Hasil segini dibuang sial biar enggak sial, ya. Ya. Syubhat. Maka enggak boleh ya pasang kotak amal apa? Kenceleng apa di jalan-jalan itu ya. Orang lewat ngasih. Di sisi lain itu mengganggu, ya mengganggu aktivitas jalan raya yang tidak jarang menimbulkan kecelakaan. Kaget dari belakang mobil. Begitu mau nyalip ternyata ada jejeran orang-orang itu tabrak ya. Dan ini banyak terjadi. Wallahu taala alam bisawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kesalahan itu dari saya. Ya, kebenaran semata petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin.